Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah Bapak Ibu. Janganlah gitu Pak Ustaz. Bangga kita. Kenapa kita bangga? Karena yang hadir pengajian sekarang anak-anak muda. Coba tengok, anak-anak muda. Kalaupun ada orang tua, casingnya tua, signalnya tetap muda. Nah, beda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau Bapak tengok pengajian, mana ada tanah lapang? Zaman dulu pengajian di masjid, itu pun isinya setengah sob. Ustaz penceramah yang lain menguap, mengantuk. Kenapa? Yang mendengar orang-orang yang udah diintai-intai malaikat maut. Tapi sekarang anak-anak muda luar biasa. Tapi kalau saya katakan diintai malaikat maut, yang tua jangan tersinggung. Kenapa begitu? Karena malaikat maut kalau mencabut nyawa, dia tidak melihat akte kelahiran. Betul? Berapa banyak yang diponis sakit? Sudah diponis dokter sakit. Apa kata dokter? Pak, Bapak pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, tidur enak, makan enak. Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah sakit, nanti dokternya pesan pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, itu artinya obatnya sudah tidak ada, siapkan aja kain kafan. Pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, dua Jumat lagi, gol. Ternyata sudah 2 tahun tak mati-mati. Malah dokter yang memvonis itu mati dulu. Pak dokter jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang tersinggung mendengar ceramah saya, 2 hari sesudah itu mati. Bukan saya mengaku hebat, tidak. Saya bukan mengaku hebat, takabur, tak boleh. Ini sekedar ngasih tahu aja, ajalnya udah sampai. Jangan pernah takut mati. Tapi jangan gara-gara ceramah saya ini, tiba-tiba besok anak-anak muda dari Lingga Kuamang bawa motor semaunya saja, 120 ditangkap sama Pak Kapolres. Kenapa kamu? Kalau tak mati, kata Allah, tak mati Pak Kapolres. Tentu kita ada usaha, ada ikhtiar, pakai helm. Jangan berangkat sebelum terdengar bunyi klik iklan Polda. Lengkapi semua alat-alatnya dan urus SIM, SIM A dan SIM C. Saya kemana-mana bawa SIM. Ini ada nih, SIM A, SIM C. Walaupun saya naik pesawat, tetap bawa SIM. Kenapa begitu? Karena saya sudah mengurus SIM. Dulu sebelum saya urus SIM, selalu kena razia. Sekarang setelah diurus, sering putus-putus sama polisi, tak pernah ditangkap lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bangga kita. Di sebelah kanan tentara, di sebelah kanan PM, di sebelah kiri polwan pakai jilbab panjang. Coba tengok, siapa yang berani minang polwan, cobalah. Mana ada berani, dia pakai pistol. Pistolnya besi, pistolnya pistol air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, walaupun engkau pakai baju tentara, engkau pakai baju polisi, engkau pakai baju PNS, tapi ketika kau mati nanti, ada orang mati bawa seragam? Tak ada. Ustaz Abdul Somad, saking sayangnya pakai baju kenang-kenangan dari Bungo, tiba-tiba nulis wasiat, andai ku mati, pakaikan kain kafanku pakai batik dari Bungo. Mau tak keluarga melaksanakannya? Tidak. Tetap juga akan mati pakai kain putih. Apa artinya? Seragam baju yang kita pakai sekarang ini pakaian dunia. Kita pakai untuk beramal ibadah untuk akhirat. Betul? Pak Bupati dengan baju bupatinya, ibu anggota dewan dengan baju DPR-nya, ibu-ibu polwan dengan baju polisinya, bapak tentara, bapak PM dengan baju tentaranya. Dengan baju itu mereka bisa beramal soleh. Ustadz Somad dengan baju ustadznya. Saya sholat di masjid, terlambat datang. Saya sebetulnya jadwal khatib hari itu, tapi karena terlambat, pengurus masjid tak mau nunggu saya. Terlambat saya, dinaikkannya khatib cadangan. Saya pun terlambat di barisan paling belakang. Begitu saya masuk masjid, anak-anak di belakang itu ribut semuanya. Tak ada yang diam. Begitu saya masuk, mereka ketawa. Saya melotot, mata dia lebih besar pula lagi. Tak takut anak-anak itu sama ustaz. Tapi tak lama sesudah itu datang polisi terlambat. Polisi lebih terlambat dari saya, karena mereka mengatur lalu lintas. Begitu duduk pak polisi tegak, anak-anak yang ketawa tadi semuanya pucat diam. Saat itu siapa yang ditakuti anak-anak itu? Ustaz apa polisi? Polisi. Artinya apa? Dengan seragammu kau sudah bisa menolong agama Allah. Makanya kalau ada anak-anak bapak mau jadi polisi, silakan jadi polisi. Tapi polisi yang sholat. Iyalah, polisi yang soleh tapi dia sholat. Kalau tak sholat, bukan soleh. Nah, ada tak orang soleh yang tak soleh? Ada, siapa? Bang Saleh. Bang Saleh itu tak soleh. Kenapa? Bencong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seragam-seragam ini penting. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka dari Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman, tentara. Tapi ketika dia mau ditangkap Belanda, tak bisa. Dikumpulkannya jamaahnya, mereka bertahlil ramai-ramai. Abdullah Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya tentara bingung mau nangkap, mana yang mau ditangkap, berzikir semua. Pulang, yang membocorkan info itu dipanggil oleh tentara Belanda. Kamu yang mengatakan ada Sudirman di sana? Iya, tidak ada Sudirman. Yang ada orang tahlil, langsung ditembak di tempat. Mati pengkhianat itu. Dan mereka bertanya kepada Jenderal Sudirman, tentara Panglima Besar. Hai Jenderal Sudirman, apa jimat engkau sehingga tentara Belanda tidak bisa menangkap? Apa kata Sudirman? Ada tiga. Yang pertama, Panglima Besar Jenderal Sudirman tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Yang kedua, tidak pernah meninggalkan wudhu, tak pernah putus. Yang ketiga, dia tidak pernah meninggalkan zikir, mengumandangkan tasbih, takbir, takbir. Sholat berjamaah tak pernah tinggal, wudhu tak pernah putus, zikir tak pernah berhenti. Ternyata itu yang menyelamatkan. Maka negeri ini merdeka karena teriakan mereka. Allahu Akbar. Saya kalau bertakbir itu mau ngetes jamaahnya anak muda atau orang tua. Mari kita dengarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu orang anak muda itu. Kalau orang tua mana bisa kuat? Jangan menyepelekan orang tua. Karena orang tua pernah muda dan pernah tua. Sedangkan kita pernah muda belum tentu sampai tua. Betul? Maka kalian yang muda-muda hati-hati. Ingat, kematian bukan datang tiba-tiba, tapi dia akan datang pada saatnya. Berapa banyak ibu-ibu tegar menghadapi kematian suami. Meninggal suaminya, tak nangis dia. Pas ditanya, ibu tak nangis? Tidak. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Makanya jadilah suami yang baik. Kalau suami baik, pasti istri menangis. Ibu kenapa menangis? Warisannya zikir. Bapak, baik-baik sama ibu. Sekarang bapak sehat. Sekarang bapak tegar. Sekarang bapak perkasa. Tapi 20 tahun lagi. Sekarang bapak memang tegar. Tegak, berotot, berkumis, rambut hebat. Tato besar, gambar ular kobra. Begitu sudah tua, kena kencing manis, cacing pita. Sekarang tegak, gambar burung Garuda yang gagah perkasa dengan sayap mengembang. Begitu sudah tua, kurus, keriput, puyuh, burung puyuh. Ditulis buat di atas, goreng puyuh. Sekarang bapak bisa petantang petentek. Saya mau pergi dulu. Abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Urus saja anak. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan sakit, Pak. Kalau kau sakit di rumah sakit, siapa yang akan menyuap engkau makan? Nih, yang akan menyuap. Maka baik-baik sekarang. Kalau bapak baik, nanti disuapnya bapak pelan-pelan. Makannya, Bang. Makannya, Bang. Sabar, Bang. Tak lama lagi, Bang. Coba kalau bapak dulu waktu muda sombong, aku mau ngamuk-ngamuk aja. Nanti tua tengoklah. Makan. Bapak boleh tertawa sekarang, tapi itu akan terjadi tak lama lagi. Oleh sebab itu bersyukurlah bapak-bapak yang punya ibu-ibu yang rajin datang pengajian. Ibu-ibu ini yang ikut pengajian ini soleha-soleha semua. Yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, yang belum menikah, mudah-mudahan kalian dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik, insyaallah. Yang bilang amin, yang